Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis di dalam sebuah majlis ulama. Nasallallahu tabaraka wa taala ayyubarik lana fi majlisina hadza. Semoga Allah memberikan barakah, menurunkan barakahnya di tengah-tengah kita di dalam majlis yang kita sedang duduk di dalamnya ini. Di siang hari ini, ikhwani wa akhwati fillah barakallahu li wa lakum. Untuk sesi yang pertama ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat. Hak-hak anak atas para ayah dan ibu. Kemarin sudah kita baca pada pertemuan yang pertama, mukaddimah atau pendahuluan dari kitab ini. Penting untuk diketahui, terutama bagi yang baru pertama kali mengikuti kajian ini, kitab ini disusun oleh atau ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah, seorang alim min ulama'il Madinah, seorang alim Syekh dari masyayikh yang ada di kota Madinah, dan beliau sekarang masih hidup. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kitab ini tercetak dan bisa berada di hadapan kita semua. Ini sebenarnya adalah hasil dari muhadharah ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kemudian setelah itu ditranskrip dan dicetak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab, sebagaimana yang ada di hadapan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini. Qala al-muallif hafizahullah wa sanatakallamu an hadhihi al-mas'alati al-muhimmati wa ma yata'allaqu biha fi nuqatin murattabah. Setelah beliau menyebutkan mukaddimah, pendahuluan dari kitab, kemudian beliau menyebutkan, dan kita akan berbicara, menjelaskan tentang permasalahan yang penting ini. Permasalahan tentang hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh para ayah dan ibu. Wa ma yata'allaqu biha fi nuqatin murattabah, dan hal-hal yang terkait dengannya pada poin-poin yang tersusun. Awalan, hal pertama yang penting untuk kita ketahui, makna al-haq wal muradu bihi. Jadi beliau akan menjelaskan kepada kita tentang tema pembahasan yang akan disebutkan. Judul kitab ini adalah Hukukul Aulad. Agak gemar ya. Tidak bisa di... hukukul aulad, ya, hukuk adalah bentuk jamak dari hak. Dalam bahasa Arab, hukuk adalah bentuk jamak dari hak. Maka di sini penting dijelaskan makna al-haq. Wal muradu bihi nahnu naqul innal abna lahum haqqun ala abaihim. Kami mengatakan sesungguhnya para anak itu memiliki hak atas ayah-ayah mereka. Memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang tua mereka. Falal muradu bi kalimati haq. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan hak? Makna dari kalimat hak itu apa? Kata hak dalam bahasa Arab maknanya apa? Al-haqqu biddul batil. Lafaz al-haq ya, dalam bahasa Arab adalah biddul batil. Lawan dari al-batil. Hak lawan dari batil. Ya. Sehingga di sini al-haq bisa diartikan dengan kebenaran. Lawan dari al-batil, kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi jalla wa ala. Dan al-haq itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah jalla wa ala. Sehingga di antara nama Allah adalah al-haq, zat yang maha benar. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan makna-makna yang lain dari lafaz haq di dalam bahasa Arab. Wa yutlaqul haq wa yuradu bihi al-adl. Lafaz al-haq bisa juga dimaksudkan dengannya al-adl, keadilan. Jadi al-haq dalam bahasa Arab juga bisa bermakna al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Bisa juga lafaz al-haq dimaksudkan dengannya al-islam. Wa yuradu bihi al-milk. Begitu juga lafaz al-haq dalam bahasa Arab juga bisa dimaknakan al-milk, kepemilikan. Sehingga orang Arab biasa mengatakan hadha haqqi. Misalnya hadzal qalamu haqqi. Hadzal kitabu haqqi. Pena ini milikku. Buku ini milikku. Itu ditakbirkan dengan ucapan haqqi, hadza haqqi, ini milikku. Sehingga hak juga bisa dimaknakan al-milk, kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Bisa juga al-haq itu dalam bahasa Arab dimaknakan al-amru al-maqdi, perkara yang sudah diputuskan. Ini misal, biasanya di dalam permasalahan hukum, permasalahan pengadilan, hakim memutuskan haknya untuk si fulan. Maksudnya perkara yang diputuskan adalah dimenangkan oleh si fulan, misalnya. Sehingga al-amrul maqdi, ya, ini diantara makna al-haq, perkara yang sudah diputuskan. Wa yuradu bihi as-sidq. Al-haq juga bisa dimaknakan as-sidq, kejujuran. Wa yuradu bihi al-maut. Bisa juga dimaknakan al-maut, kematian. Wa yuradu bihi al-hazm. Bisa juga dimaknakan al-hazm, keteguhan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'na al-haq. Dan makna-makna yang lain yang dimaksudkan dengannya lafaz al-haq. Sehingga lafaz al-haq dalam bahasa Arab itu banyak sekali maknanya. Banyak sekali maknanya. Ini bisa kita lihat secara lebih luas di dalam beberapa kitab, misalnya dalam Al-Qamus Al-Muhit dan dalam Lisanul Arab. Nanti akan beliau jelaskan lafaz al-haq yang dimaukan secara syar'i itu apa? Secara istilah syar'i apa makna al-haq, nanti akan beliau jelaskan. Qala hafizullah wal haqqu huwa wahidu al-huquq. Lafaz al-haq itu adalah bentuk tunggal dari al-huquq. Jadi hak itu bentuk tunggalnya, mufradnya, hukuk itu bentuk apa? Jamaknya. Hada min haitsu al-lughah. Ini pembahasan makna hak secara lughah di dalam bahasa Arab. Aw min haitsu ba'dhi ma'anihi allati laha ta'alluqun. Atau dilihat dari beberapa maknanya yang masih ada keterkaitan dengannya. Amma min haitsu ta'alluq asy-syar'i, adapun dari sisi keterkaitan syar'i, beliau akan menjelaskan apa makna lafaz haq secara istilah syar'i. Dalam istilah syar'i, annal haqqa yutlaqu ala ma yathbutu bihi al-hukmu. Bahwasanya hak itu dimaksudkan dengannya segala sesuatu yang tetap dengannya hukum. Ya, segala sesuatu yang tetap padanya suatu hukum. Wa ma'lumun annal hukma tsabita ahammu min ay yakuna wajiban aw manduban. Dan sudah merupakan perkara yang diketahui yang maklum bahwasanya hukum yang tetap, ya, al-hukum as-sabit, hukum yang tetap itu lebih umum dibandingkan wajib maupun mandub. Mandub itu istilah lain dari sunnah, atau istilah lain dari apa? Mustahab. Wajib, ya, kita sudah paham apa itu wajib, perkara yang harus dilakukan. Barang siapa yang mengerjakan perkara wajib mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya tanpa udzur, maka dia berdosa. Ini perkara wajib. Adapun mandub adalah perkara yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, adapun jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Fal-hukmu tsabitu qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Hukum yang tetap di dalam syar'i itu bisa tergolong wajib, bisa juga mandub, sunnah atau mustahab, waqad yakunu mubahan, bisa juga tergolong mubah. Perkara yang mubah. Ya. Nah. Wa min dzalika ma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di antaranya, di antara yang menunjukkan makna tersebut, bahwasanya lafaz haq itu, ya, bisa dimaksudkan dengannya perkara yang wajib atau sunnah, mustahab atau juga mubah. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun." Hak muslim atas muslim yang lain ada 5. Beliau akan menyebutkan 5 hal yang merupakan hak muslim atas muslim yang lain. Tapi dari 5 hal ini berbeda-beda hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah atau mustahab atau mandub, ya. Tapi semuanya tercakup dalam lafaz apa? Hak. Hak muslim atas muslim yang lain. Yaitu raddus salam yang pertama. Menjawab salam, ya. Seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, maka hak dia atas kita adalah kita membalas salamnya. Kemudian wa iyadatul mariyid, ini hak yang kedua, menjenguk muslim yang sakit. Wa tibaul janaiz, ini hak yang ketiga, mengikuti jenazah, termasuk di dalamnya mengurus jenazah, mengurusi jenazah dan 6 hingga pemakamannya, ya, jika ada muslim yang meninggal, maka hak dia yang wajib kita tunaikan adalah mengurusi jenazahnya. Wa ijabatud da'wah, hak yang keempat adalah memenuhi undangan. Jika ada seorang muslim mengundang kita, maka di antara hak yang harus ditunaikan adalah kita memenuhi undangannya. Yang kelima, tashmitu al-abis, yaitu mendoakan orang yang bersin dengan ucapan yarhamukallah, jika yang bersin laki-laki. Jika yang bersin perempuan, yarhamukillah. Ya. Baik, dari 5 hak ini, beliau akan uraikan. Fakalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wa tiba'il janaizi wa yuradu biha an-nadab. Kalimat haq, ya, kata haq atau lafad haq di sini, pada permasalahan iyadatul marid, menjumpai orang sakit, atau itiba'ul janaiz, yang mengikuti jenazah hingga ke pemakaman, iradu biha an-nadab. Yang dimaksudkan dengannya adalah an-nadab. Perkara yang sunnah, mustahab. Jadi tidak sampai wajib. Mengikuti jenazah hingga ke pemakaman, atau juga mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak muslim atas muslim yang lain, tapi sifatnya apa? Nadab, mustahab. Wa ijabatu ad-da'wati qad takunu 'ala al-wujubi idza kanat khassatan wa la yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Adapun memenuhi undangan, qad takunu 'ala al-wujub fil muhadarati biiznillahi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibah aw al-mandubah. Sehingga di dalam muhadarah ini biiznillahi ta'ala kita akan menyebutkan beberapa hak dari anak-anak yang wajib ditunaikan orang tuanya, baik hak itu yang bersifat wajib maupun yang mandu. Jadi nanti ketika kita sudah masuk pembahasan hak-hak anak yang wajib ditunaikan orang tua, itu ada hak yang bersifat apa? Wajib, ada hak yang bersifat mustahab. Kemudian dia melanjutkan poin yang kedua, tsanian. Tadi poin yang pertama menjelaskan tentang makna al-haq. Poin yang kedua, tsanian, taqwal aba tahfadhu al-abna. Poin yang kedua, ketakwaan orang tua itu akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan orang tua itu akan menjadi sebab penjagaan Allah terhadap anak-anaknya. Ini poin yang sangat penting untuk diketahui, terutama oleh para ayah, para ibu, para aba, para ummahat, begitu pula yang belum berkeluarga. Sangat penting untuk memahami poin ini. Bagi para ikhwah yang belum berkeluarga, maka ya, sangat penting untuk memilih calon pendamping hidupnya yang memiliki ketakwaan, memiliki as-salah, kesolihan, kebaikan agama. Ya, begitu pula para akhwat. Ya, dari poin ini, dari penjelasan yang ada di dalam poin ini, ya, kita akan bisa memetik faedah pentingnya untuk memilih pendamping hidup yang memiliki ketakwaan dan kesolihan. Karena itu merupakan faktor yang di antara faktor yang terbesar yang menjadikan anak-anak itu bisa tumbuh, ya, terdidik dan terjaga, berada di dalam atau di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jal, beliau menyebutkan dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Wa kana abuhuma salihan. Wa kana abuhuma salihan. Ini adalah di antara ayat yang menyebutkan tentang kisah Al-Khadir alaihissalam ketika beliau sedang bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Disebutkan bahwasanya, nah, kita bisa merujuk ke ayatnya agar bisa melengkapi faedahnya menjadi lebih sempurna. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Bagi yang ada mushaf bisa dilihat. Terima kasih. yaitu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengikuti Nabi Al-Khadir alaihissalam. Hingga suatu ketika, ketika sampai singgah di suatu tempat, fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda aqamah. Ayyang qadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajran. Maka di akhir kisah, Nabiullah Khadir alaihissalam menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati fakana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan farada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun jidar, jidar itu tembok, dinding, maka itu adalah milik dua orang anak yatim yang ada di kota tersebut. Dan di bawah tembok itu, di bawah dinding itu, ada kanzun lahuma, ada harta benda milik keduanya yang ditinggalkan oleh orang tua keduanya. Wa kana abuhuma salihan, dan dahulu ayahnya adalah seorang yang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, maka Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar keduanya tumbuh dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, sehingga nantinya kedua anak yatim tadi bisa tumbuh dewasa dan mengambil harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maksud dari ayat ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua anak yatim tadi, ya. Karena sebab apa? Karena sebab kesolehan ayahnya. Allah menjaga harta peninggalan ayah dari kedua anak yatim tadi agar bisa dimanfaatkan kedua anak yatim tadi ketika dewasa. Karena sebab apa? Karena sebab kesolehan yang ada pada ayahnya dahulu ketika masih hidup. Ya. Sehingga dalam ayat ini terdapat nas, terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya kesolehan orang tua itu merupakan sebab terjaganya anak. Qala habibullah ta'ala hadhil ayatul azimatu fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadzu fi dzurriyyati. Di dalam ayat yang agung ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya seorang pria yang saleh itu akan dijaga anak keturunannya. Dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya pria saleh itu akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jalla, dan bahwasanya ibadah pria saleh tersebut kepada Allah, ketakwaannya, wa ma kafahu Allah azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyyatihi min ba'dihi. Bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ketakwaannya, dan balasan yang Allah siapkan baginya karena dia telah merealisasikan ibadah ubudiyah kepada Allah, dan juga barokah dari ibadah yang dia amalkan, yang dia kerjakan kepada Allah, itu semua yashmaluhum, juga akan mengenai anak-anaknya. Jadi tidak hanya barokah ibadah, barokah kesolehan, barokah ketakwaan seorang hamba itu hanya mengenai dirinya sendiri. Tidak, tapi juga mencakup barokahnya mengenai anak cucu keturunannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan akan terus kebaikannya itu berlanjut, berlangsung, ya, ke anak-anaknya. dan setelahnya, anak cucu keturunan setelahnya. Kai yashfa'u lahu aw yushaffa'a fihim. Ya, begitu juga barokah dari ketakwaan dan kesolehan seorang juga akan dirasakan anak cucu keturunannya di akhirat nanti. Yaitu Allah akan mengizinkan orang tuanya tersebut untuk memintakan syafaat bagi anak cucu keturunannya. Wa raf'i darajatin ila a'la darajatin fil jinan. Dan juga orang tuanya bisa menjadi sebab, ya, syafaat bagi anak-anaknya sehingga bisa mengangkat derajat anak-anaknya tersebut, menaikkan derajat anak-anaknya tersebut ke derajat yang tertinggi di jannah. Qala Sa'id ibn Judair rahimahullah an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma inda hadhihi al-ayah. Berkata Sa'id bin Judair seorang tabi'in rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, wa kana abuhuma salihan, ayat dalam surat Al-Kahfi tadi. Qala, maka Ibn Abbas menjelaskan ayat ini, hufiza bi salahi abihima. Kedua anak tadi, kedua anak yatim tadi dijaga karena sebab kesolehan ayah keduanya. Dijaga karena sebab kesolehan dari orang tua keduanya. Ini riwayat ini sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak Al-Humaydi Ibn Abi Dunya di sanadnya di Ta'liq Catatan Kaki At-Tabari di dalam tafsirnya Al-Hakim. Al-Hakim dan yang selainnya. Dan di sebagian riwayat disebutkan dengan ziyadah, ada tambahan di akhirnya, wama dzukira minha wama dzukira minhuma salahun. Dan tidak disebutkan dalam ayat tersebut dari keduanya, dari kedua anak tadi kesolehan. Jadi yang disebutkan adalah kesolehan ayahnya. Wa kana abuhuma salihan, dan dahulu ayahnya adalah seorang yang soleh. Adapun anaknya soleh ataukah tidak, kedua anak yatim tadi soleh ataukah tidak, tidak disebutkan di dalam ayat tersebut. Yang disebutkan adalah kesolehan orang tuanya, ya. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat wama dzukira minhuma salahun, dan tidak disebutkan sama sekali dalam ayat tersebut kesolehan yang ada pada kedua anak tadi. Yang disebutkan adalah kesolehan pada ayahnya, orang tuanya. Ya. Nah, walam yudkar lahuma salahan fi hadhil ayati kama huwa zahir. Dan tidak disebutkan adanya kesolehan pada kedua anak yatim tersebut di dalam ayat tadi. Kama huwa zahir, sebagaimana yang nampak. Ya. Fahuma hufidha kama qala radiyallahu anhu bisalahi abihima. Maka keduanya itu dijaga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dijaga karena sebab kesolehan yang ada pada ayah keduanya. Qala al-imamu Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah, berkata al-imam Muhammad Ibnul Munkadir, salah seorang dari ulama salaf. Riwayat ini sahih, dikeluarkan oleh al-imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Zuhud, kemudian al-imam Al-Humaydi di dalam musnadnya, dan al-imam Abu Nu'aym dalam Hilyah, dan disahihkan oleh muallif, oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Wa isnaduhu sahihun ila Ibnil Munkadir. Sanadnya sahih sampai kepada al-imam Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau menjelaskan, Inna Allah Azza wa Jalla la yahfadhu bihibzir rajul salihi waladahu wa walada waladihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjaga dengan penjagaannya kepada seorang yang soleh, Allah akan menjaga pula anak-anaknya. Jadi seorang yang soleh selain akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan menjaga anak-anaknya. Wa walada waladihi, begitu pula cucunya, anak dari anaknya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. wa duwairatahu allati fiha. Subhanallah. Tidak hanya anaknya, tidak hanya keluarganya yang dijaga, tidak hanya cucunya. Wa duwairatahu allati fiha. Begitu pula rumahnya akan dijaga oleh Allah. Wa duwairat haulahu. Begitu pula rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Fama yazaluna fi hizbillah fi hizbin min Allahi wa sitrin. Maka mereka akan senantiasa di dalam penjagaan Allah dan di dalam ya sitrullah. Itu maknanya sama, di dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ikhwani wa akhwati fillah azan yallahu wa iyyakum ya. Di antara faktor yang terbesar untuk mencetak generasi muda Islam yang soleh dan solihah, itu tidak hanya kita lihat pada anak-anak. Tidak hanya yang kita jadikan fokus pembenahan itu hanya pada anak-anaknya. Anak-anaknya kita didik di sekolah Islam. Kita masukkan di sekolah-sekolah Islami, diajari dengan materi-materi agama. Ya. Mulai kecil diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Tidak hanya itu fokusnya. Mencetak generasi yang saleh dan salihah, itu juga harus menitikberatkan pada faktor orang tua. Kalau kita ingin anak kita saleh dan salihah, maka kita sebagai orang tualah yang harus pertama kali menjadi orang yang saleh. Begitu para ibu hendaknya menjadi para wanita yang salihah. Karena itu semua adalah merupakan faktor, di antara faktor yang terbesar untuk menjadikan anak-anak kita, putra dan putri kita adalah menjadi generasi yang saleh dan salih. Nah, beliau melanjutkan hafizahullah, wa qala al-imam Ibnu Katsir fi tafsirihi indal ayati as-salifah. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, di dalam ayat yang telah lalu, yaitu ayat apa tadi? Surat Al-Kahfi, ayat yang ke-50 ke-82. Wa kana abuhuma salihan. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfazu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang pria yang soleh, seorang hamba yang soleh, itu akan dijaga anak cucu keturunannya. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Dan barakah dari ibadah yang dilakukan hamba soleh tadi itu akan meliputi anak cucu keturunannya di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nanti dalam bentuk apa? Kalau di dunia jelas, dalam bentuk penjagaan Allah kepada mereka. Dijaga agamanya, ya. Dijaga dari musibah dan malapetaka. Di akhirat nanti, ya, barokah dari ibadah seorang hamba yang soleh bisa dirasakan anak cucu keturunannya dalam bentuk apa? Syafaat. Ya. Dia akan memberikan atau memintakan kepada Allah syafaat bagi mereka, ya. Dan bisa menaikkan derajat mereka di surga ke derajat yang lebih tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama ja'a fil Qur'an wa waradat bihi as-sunnah. Apa hikmah di balik ini, ya? Litaqarra 'ainuhu, agar menjadi sejuk matanya, yaitu ini adalah sebagai bentuk pemulihan Allah kepada hamba yang soleh tadi. Sebagai bentuk pemulihan Allah kepada hamba yang soleh tadi, ya, dia diizinkan untuk memberikan syafaat bagi anak cucu keturunannya. Misalnya ada anak cucunya, anaknya atau cucunya, keturunannya yang masuk neraka misalnya. Maka Allah izinkan bagi hamba soleh tadi memintakan syafaat. Ya, dengan syafaat tersebut, anaknya tadi yang seharusnya disiksa di neraka, kemudian Allah lepaskan dari azab neraka. Ini sebagai bentuk pemulihan Allah kepada hamba soleh tadi, agar menjadi sejuk pandangan matanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, maupun dalam sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tsumma dzakara athara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tadi setelah menjelaskan hal ini, beliau juga menyebutkan asar dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau menjelaskan fahibbul abdi li nafsihi wa muhafazatuhu ala tahqiqil ubudiyyati lillahi jalla wa ala wa khashyatuhu fi ar-ridha wal ghadab wal qiyam bi haqqillahi jalla wa ala yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu. Ya, faidah ini ikhwani wa akhwati fillah barakallahu li wa lakum, selain sebagai tambahan wawasan bagi kita, juga hendaknya kita praktekkan. Kita jadikan bahan renungan bagi kita, ya, terkhusus bagi ikhwan dan akhwat yang sudah berkeluarga, untuk bisa membina rumah tangga yang lebih baik, membenahi kekurangan-kekurangan rumah tangga yang selama ini mungkin ada. Ya. Maka di antara pembenahan itu adalah dengan hal ini. Hibdul abdi li nafsihi, penjagaan hamba terhadap dirinya sendiri. Ya. Maksudnya apa? Menjaga dirinya dari berbagai hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa muhafazatuhu ala tahqiqil ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Dan penjagaan hamba tersebut di dalam merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah. Wa khasyatu fir ridha wal ghadab, dan sifat khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah, baik ketika kondisi ridha, kondisi lapang, kondisi mendapatkan nikmat, begitu pula ketika kondisi ghadab, kondisi sempit, kondisi ya naam susah, hendaknya dia tetap menghadirkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu. Beda antara khasyah dan khauf. Khauf itu rasa takut kepada Allah. Adapun khasyah adalah rasa takut yang mabniyatun 'alal ilm. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Itu yang memiliki rasa khasyah. Khasyah tidak bisa didapatkan seorang hamba kecuali dengan ilmu. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ilmu tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ilmu tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang sunnah rasulnya. Demikian. Dengan ilmu tersebut seorang hamba akan ya muncul di dalam dirinya rasa khasyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semua ikhwani fillah, penjagaan hamba terhadap jiwanya, penjagaan hamba di dalam merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah dalam kondisi ridha maupun ghadab, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan dia ketika dia menegakkan, ketika dia menegakkan atau menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala, yanfa'u, semua amalan itu akan bermanfaat bagi dia. Dan juga bermanfaat bagi anak cucu keturunannya. Sehingga manfaat dari ibadah yang dilakukan seorang hamba, manfaat dari kesolehannya, ketakwaannya, khasyahnya kepada Allah, dan manfaat ketika dia menegakkan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah, itu manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dia saja, tapi juga akan dirasakan oleh anak cucu keturunannya. وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه. Sehingga kesolehannya, kesolehan hamba tersebut dan kebaikannya dengan izin Allah Ta'ala itu juga merupakan kebaikan bagi anak-anaknya dan keturunannya. Demikian ikhwanifillah wa akhwatifillah azan yallah wa iyakum. Jika kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, dipenuhi dengan mawaddah, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin anak-anak kita, putra-putri kita tumbuh menjadi generasi muda yang saleh dan salihah, maka hendaknya kita perbaiki dulu kesolehan kita. Kita perbaiki kesolehan diri kita, kesolehan istri kita. Karena itu merupakan faktor yang terbesar, di antara faktor yang terbesar, ya, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang dipenuhi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipenuhi dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Qala habibullah wala ya'ni dzalika bid-darurah. Setelah beliau menjelaskan panjang lebar ini, ya, pentingnya kesolehan orang tua. Dan sangat keterkaitan yang erat antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak. Setelah beliau menjelaskan panjang lebar, beliau memberikan faedah penting. Wala ya'ni dzalika bid-darurah anna kullu shalihin yakunu abna'uhu mislah. Dan tentu saja, ya, tidaklah dimaksudkan bahwasanya semua orang soleh, anak-anaknya pasti semisal dengan dia. Anak-anaknya pasti soleh. Belum tentu. Dan ini adalah perkara yang sudah diketahui sejak zaman dulu hingga hari ini. Orang soleh, ada seorang hamba yang soleh, rajin beribadah, taat kepada syariat Allah, tidak pernah melanggar syariat Allah, tidak pernah berbuat maksiat, ya, perbuatan-perbuatan yang mungkar secara zahir. Belum tentu anaknya demikian. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah. Ini bukanlah perkara yang harus. Anak yang seorang bapak yang soleh, ayah yang soleh, pasti anaknya soleh. Belum tentu. Ya. Walaupun mayoritasnya demikian. Seorang ayah yang soleh, bapak yang soleh, itu akan menjadi sebab, menjadi faktor yang diantara faktor yang terbesar menjadikan anak-anaknya soleh. Tapi tidak mesti demikian. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abna'ihim man laysa ala tariqati abaihi. Bahkan ada di kalangan para nabi Allah. Siapa para nabi? Makhluk yang paling mulia. Tidak diragukan lagi kesolehan dan ketakwaan mereka. Para nabi Allah, para rasulullah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi ternyata di antara mereka ada yang Allah berikan ujian berupa apa? Ya, lahir dari mereka anak-anak yang tidak berjalan di atas jalannya bapak-bapak mereka. Kama marra ma'ana fil ayat as-sabiqat min qawli Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Sebagaimana yang telah berlalu, ya, dari ayat-ayat yang sebelumnya, perkataan Luqman al-Hakim rahimahullah, seorang hamba soleh, ya, yang Allah abadikan namanya menjadi nama dari satu surat khusus di dalam Al-Quran, surat Luqman. Allah kisahkan dalam surat tersebut, Luqman Al-Hakim rahimahullah memberikan nasihat mau'idah kepada putranya. Apa isi nasihatnya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang amat besar. Ini Luqman al-Hakim, hamba yang soleh. Sampai Allah jadikan namanya menjadi satu nama surat di dalam Al-Quran. Tapi beliau, ya, sampai demikian. Memberikan nasihat kepada anaknya, jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu pula yang kita ketahui dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi. Allah berikan ujian kepada beliau berupa, ya, anak yang tidak mau taat kepada bapaknya. Padahal bapaknya seorang nabi yang mulia. Rasul. Ya. Rasul yang pertama dan di antara ulul azmi. Ya. Rasul-rasul yang paling mulia. Tapi pun demikian Allah uji beliau dengan apa? Anak yang tidak soleh, yang tidak mau taat kepada orang tuanya. Sampai ketika Allah turunkan bencana berupa air bah, kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh berserta pengikutnya untuk naik ke atas perahu yang Allah perintahkan beliau untuk membuatnya. Maka orang soleh yang beriman kepada Nabi Nuh mau ikut naik ke atas perahu. Adapun anaknya tidak mau. Ya. Ini diantara bentuk kedurhakaan anak tersebut kepada Nabi Nuh. Pada putranya sendiri. Dididik sejak kecil di atas ya, agama. Dan tidak kita ragukan lagi. Nabi Nuh, seorang Nabi, pasti beliau ya, telah mendidik putranya dengan cara yang terbaik yang telah Allah bimbingkan kepada beliau. Sampai ketika anaknya diajak tidak mau naik ke atas perahu, dan akhirnya meninggal bersama orang-orang yang tenggelam, maka Nabi Nuh ya, meminta kepada Allah, Rabbi, inna bani min ahli. Wahai ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku ini termasuk bagian dari keluargaku. Kenapa tidak ya, engkau berikan hidayah baginya untuk ikut bersamaku ke dalam perahu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Nabi Nuh, ya, qala innahu laisa min ahlik. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Karena tidak mau taat kepadamu, bahkan kufur kepadamu. Ya. Innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya amalannya bukan amalan yang baik. Selama hidupnya dia tidak beramal dengan amalan yang saleh. Asy-syahid di sini ikhwani fillah wa akhwati fillah barakallahu li wa lakum, tidak semua orang tua yang saleh kemudian anaknya pasti saleh. Tidak mesti, ya. Walaupun mayoritasnya ya, dan kesolehan orang tua adalah di antara faktor yang terbesar ya, kesolehan bagi anak-anaknya. Qala habibullah ta'ala wallahu akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi idzan laysa bidaruratin ay yakuna ahlu baitihi mithluhu bis-salahi wal islah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah itu adalah yukhrijul hayya minal mayyit. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Maksudnya bisa jadi seorang yang ya, seorang yang hidup hatinya itu Allah lahirkan dari orang tua yang mati hatinya. Seperti kisahnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dilahirkan dari siapa? Seorang ayah yang kafir. Azar, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diseru oleh putranya Nabi Ibrahim untuk ya, masuk dalam Islam, tidak mau. Enggan. Kufur. Ya. Begitu pula sebaliknya. Allah pun mengeluarkan yang mati, wa yukhrijul hayya wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Misalnya tadi, anaknya Nabi Nuh. Ya. Keturunannya orang soleh. Ya, orang soleh adalah orang yang hidup hatinya. Tapi Allah takdirkan ya, lahir darinya, dari beliau, seorang anak yang mati hatinya, yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Idzan, oleh karena itu, laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mislahu bisalahi wal islam. Bukan perkara yang harus dan mesti. Ya. Keluarga itu mesti semisal dengan orang tuanya. Ya. Dalam perkara kesolihan dan islah. Kama qala jalla wa'ala, sebagaimana yang Allah firmankan pula dalam ayat yang lain dalam surat At-Tahrim. Daraballahu matala lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Dan Allah membuat sebuah permisalan bagi orang-orang yang kafir, istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua orang nabi dari nabi-nabi Allah. Tapi Allah uji keduanya dengan istri-istri yang kafir. Istri Nabi Nuh kafir. Begitu pula istri Nabi Lut juga kafir. Pada serumah dengan seorang Nabi. Hidup bersama dengan seorang Nabi. Tapi Allah menghendaki lain. Dan tentunya kehendak Allah, ketetapan Allah masih memiliki hikmah di baliknya. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain. Dahulu keduanya dua perempuan tersebut di bawah pengawasan dan penjagaan 'abdaini min 'ibadina, dua hamba dari hamba-hamba kami yang shalihain, yang soleh. Bahkan tidak hanya orang soleh, Nabi. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kedua wanita tadi serumah dengan mereka berdua. Fakhanatahuma, maka keduanya pun mengkhianati keduanya. Ya, kedua wanita tadi mengkhianati suaminya. Mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka keduanya pun tidak mencukupi keduanya dari Allah sedikit pun. Yaitu kesolihan suaminya, kesolihan Nabi Nuh sama sekali tidak bermanfaat bagi istrinya dan anaknya. Begitu pula Nabi Lut, kesolehannya, kenabiannya sama sekali tidak bermanfaat bagi istrinya yang kafir. Waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Bahkan dikatakan kedua wanita tadi, ya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Asy-syahid min huna, syahid dari hal ini, kesimpulannya adalah anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam. Bahwasanya kesolehan orang tua itu memiliki dampak yang besar terhadap anak-anaknya sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Wa la budda an na'lam, dan harus kita ketahui annal anna mas'uliyata al aba wa wajibahum al awwal nahwa abnaihim wa salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Dan harus kita ketahui bersama bahwasanya tanggung jawab orang tua dan kewajiban mereka yang pertama dan utama atas anak-anaknya adalah apa? Berupaya untuk salahu akhiratihim, berupaya untuk bagaimana akhirat anak-anaknya menjadi baik. Berupaya bagaimana akhirat anak-anaknya itu baik. Ya. Kebaikan akhiratnya. Baru kemudian kebaikan dunianya. Kama qala Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Allah peringatkan para orang tua, terkhusus para aba, para ayah, pemimpin dalam keluarganya. Apa yang Allah perintahkan bagi mereka? Ya, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Allah tidak perintahkan, ya carilah uangnya sebanyak-banyaknya untuk memberikan kenikmatan duniawi yang seluas-luasnya buat keluarga kalian. Tidak. Tapi apa yang Allah perintahkan? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Sehingga inilah perkara yang paling pertama dan utama yang harus ditunaikan orang tua terhadap anak-anaknya. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka tersebut dari manusia dan bebatuan. Bayangkan, begitu ngerinya neraka. Bahan bakarnya dari manusia dan dari bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan ada penjaga-penjaga dari kalangan malaikat yang ghiladun syidadun, yang keras dan kasar. La ya'sunallah, yang sama sekali tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Famin awailil wajibat tujahal abna inqadhum minan nar. Melihat dari ayat ini, maka kesimpulan dari kewajiban yang pertama yang harus ditunaikan terhadap anak-anak adalah inqadhum minan nar, membebaskan mereka dari siksa neraka. Bal hadza afdalu ma yuqaddimul aba li abnaihim bahkan ini adalah perkara yang paling afdal, yang paling utama, yang seorang orang, yang orang tua itu bisa memberikannya kepada anaknya. Yaitu ketika orang tua menjadi sebab anaknya terbebas dari ancaman siksa neraka. Itulah upaya yang paling afdal, pemberian yang paling utama orang tua kepada anaknya. Bukan yang lain, bukan harta benda, bukan rumah yang mewah, bukan kendaraan yang mewah, bukan ya segala kemauan duniawinya diberikan, dimanja dan sebagainya. Bukan itu pemberian yang hakiki. Bukan itu pemberian yang utama. Pemberian orang tua yang paling utama kepada anaknya adalah ketika orang tua bisa berupaya menjadi sebab terbebaskannya anak-anaknya dari siksa neraka. Kemudian beliau menyebutkan fenomena yang sangat menyedihkan, perkara yang sangat mengherankan, sekaligus perkara yang membuat hati kita mendidiknya. وَلَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, dan tidaklah bisa mengambil ya, pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang ulul albab, yaitu orang-orang yang Allah berikan kepada mereka akal yang tajam, akal yang sehat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita Shufuful Aulad. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.